lubang dalam hati, takkan lama lusa pun kan menghilang. Semua kan berakhir. Bila cinta berkembang dalam hati, lama bersemi bertahun-tahun lagi.